Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan bab-bab fikih dari kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah karya Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu kita akan bahas beberapa macam jual beli yang dilarang dalam agama. Di antara jual beli yang terlarang dalam agama adalah yang mengandung unsur al-gharar. Gharar artinya ketidakjelasan, sehingga dalam jual beli tersebut tidak diketahui dengan pasti apakah akan memberikan keuntungan atau tidak memberikan keuntungan. Dalam arti di sini, mastur al-akibah, tertutup akhir daripada jual beli tersebut, tidak diketahui apakah jual beli itu akan menghasilkan suatu yang jelas untungnya atau sama sekali tidak jelas. Maksud keuntungan di sini adalah bukan yang kita biasa mendengar seorang menjual kemudian untung sedikit banyak, bukan itu. Tapi semacam seorang melakukan jual beli sementara barang yang dijual atau dibeli kita tidak mengetahui apa barang tersebut atau berapa ukurannya atau berapa jumlahnya. Semisal barang yang ada di dalam kotak yang kita tidak mengetahui isinya berapa, apa, dan bagaimana. Nah, yang seperti itu yang dimaksudkan. Kita akan lihat nanti beberapa contoh dari jual beli tersebut, yang dengan itu akan semakin jelas maksud daripada al-gharar. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan beberapa contoh dalam hal ini. Sebelum kita membaca beberapa contoh tersebut, sangat baik untuk kita ketahui beberapa ayat maupun hadis yang terkait dengan bab kita. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansab, dan seterusnya, sesungguhnya khamr dan perjudian, wal ansab wal azlam, ansab yaitu patung-patung, dan al azlam mengundi dengan undian-undian, dulu diantaranya dengan anak panah. Ini adalah rijsun min amali syaitan, suatu perbuatan najis dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah, mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan beberapa yang diharamkan. Di antaranya adalah al-maisir yang diterjemahkan dengan perjudian. Nah, perjudian ini juga termasuk yang kita bahas, yaitu bahwa perbuatan itu mengandung untung dan rugi yang enggak jelas. Ya. Seseorang membeli, kalau zaman sekarang ada beli nomor misalnya, atau beli misalnya apa, kertas yang digulung kemudian ada tulisan beruntung atau tidak beruntung. Nah, ini adalah maisir, perjudian, yang seorang ketika membeli enggak jelas untung atau rugi. Ya. Tidak jelas apakah dia akan hilang uangnya dan tidak dapat apa-apa sama sekali, atau mungkin dia akan dapat sesuatu yang luar biasa, ya, harganya hanya mungkin 1.000 rupiah, tapi dapatnya mungkin 50.000 rupiah atau mungkin lebih. Nah, ini sesuatu yang tidak jelas. Ini yang disebut al-gharar. Ini adalah prinsip perjudian yang dilarang dalam agama kita. Dan lebih jelas lagi bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, atau disebutkan oleh sahabat tentang hadis Rasulullah, naha an bai'il gharar, bahwa Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung gharar, ya, keuntungan atau kerugian yang tidak jelas. Hadis riwayat Muslim. Sehingga ulama bersepakat tentang tidak bolehnya jual beli gharar. Hanya saja mungkin ada sedikit perbedaan pada perincian, namun pada garis besarnya para ulama sepakat tentang haramnya jual beli gharar. Dan hikmah daripada larangan jual beli gharar adalah untuk menghindari pertikaian, perselisihan, dan bahkan mungkin perkelahian dan seterusnya. Makanya dalam ayat yang kita baca pada surat Al-Maidah tentang perjudian itu, Allah mengatakan innama yuridu syaitanu ayyukia bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Hanyalah setan itu menghendaki untuk menimpakan di antara kalian al adawata wal baghdha, permusuhan dan saling benci membenci. An yuki abainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir, dalam perbuatan minum khamr dan perjudian. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini bahwa ada kemauan syaitan dari perbuatan-perbuatan itu yaitu ingin memunculkan permusuhan dan saling benci membenci di antara muslimin atau di antara manusia. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah, juga syaitan ingin menghambat kalian dari zikrullah dengan perjudian, ya. Orang akan terhambat daripada zikrullah karena dia mungkin sekali sangat asyik dengan perjudiannya. Khamr juga begitu. Dengan minum khamr dia tertutup akalnya. Ya, maka Allah Azza wa Jal melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bahwa segala yang ada unsur gharar dilarang dalam ajaran agama kita, di sini Asy-Syaukani rahimahullah memberikan beberapa contoh, kita akan baca dari kitab ini. Qala wa amma ma fi dhar'i wal 'abd al abid wal maghanim wal thamar hatta yasluh was suf al dhahr was saman bil laban fa li hadith abi sa'id al mutaqaddim fi nahyi an shira'i ma fi butun al an'am ila akhirih. Adapun tentang ma fi dhar'i, larangan jual beli susu yang masih ada di kantong susunya. Nah, ini jadi contoh dari contoh-contoh yang akan kita sebut. Kalau begitu, di antara contoh jual beli yang mengandung unsur gharar adalah menjual susu hewan sementara belum diperah, masih ada di kantong susunya, di hewan itu belum diperah. Nah, ini jelas terkandung unsur gharar dari dua sisi. Sisi yang pertama, kandungan susunya berapa liter, ya, kadarnya belum diketahui. Kemudian yang kedua juga kualitasnya, bagaimana kualitas susunya setelah keluar. Jadi kalau masih di dalam kantong susunya tersebut, ya jangan diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar. Kalau mau diperjualbelikan, ya perah dulu sehingga jelas kualitasnya, terlihat jelas pula ukurannya berapa liter, baru dijual. Dan ulama rahimahumullah sepakat bahwa jual beli ini pada dasarnya terlarang, ya. Menurut sebagian ulama, ini merupakan ijma' para ulama rahimahumullah. Contoh yang kedua adalah al-'abdu al-abiq. Al-'abdu al-abiq artinya budak yang lari, ya. Jual beli budak sahaya yang lari dari tuannya. Nah, ini dulu ya ada perbudakan, dan budak itu seperti halnya barang-barang yang lain bisa diperdagangkan. Nah, makanya muncul di sini suatu contoh dalam jual beli, yaitu jual beli perbudakan atau jual beli budak hamba sahaya. Dan kaitannya dengan bab kita, menjual budak yang lari. Ya. Nah, ini juga jelas ada unsur gharar. Karena ketika budak itu lari, belum diketahui apakah dia akan pulang atau tidak pulang. Belum diketahui. Kembali atau tidak kembali, belum diketahui. Sehingga ketika status budak itu belum jelas, maka tidak boleh diperjualbelikan. Sampai budak itu pulang dan dikuasai kembali oleh tuannya yang memilikinya. Kemudian Contoh berikutnya, wal maghanim, yakni harta rampasan perang sebelum dibagi. Seorang misalnya ikut berperang fi sabilillah melawan orang-orang musyrik. Kemudian dari peperangan tersebut muslimin berhasil mendapatkan rampasan perang yang itu mestinya dibagi-bagi kepada para pejuang. Ya. Nah, mungkin salah satu dari pejuang merasa dia akan dapat, dia pun menjual sebelum dia dapat. Nah, ini sama bagaimana dia menjualnya padahal dia belum mendapatkannya. Mungkin dia akan dapat ya jatahnya, tapi kan belum diketahui seberapa yang akan dia dapatkan, apa yang akan dia dapatkan. Makanya ini juga termasuk salah satu contoh menjual yang ada unsur gharar. Kemudian berikutnya wasamar hatta yasluh. Contoh yang lain kata Asy-Syaukan rahimahullah, jual beli as-samar, buah-buahan hatta yasluh, sampai buahan-buahan itu yasluh pantas untuk dipetik, artinya matang ya atau hampir matang. Nah, jadi di sini menjual beli hasil pertanian yaitu buah-buahan, kalau buah tersebut belum jelas ya. Dalam arti belum waktunya panen, masih muda, masih perlu waktu yang cukup lama untuk sampai pada taraf pantas dipanen, sudah diperjualbelikan, ini juga termasuk ada unsur gharar, tidak boleh. Ya, dan ini mungkin yang banyak terjadi di masyarakat kita justru ini, contoh ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan itu dan kita akan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti lebih lengkap insyaallah. Potongan hadis itu menyebutkan bahwa Nabi naha an bai'is simar hatta yabdua salahuha. Nabi melarang jual beli simar, buah-buahan, sampai tampak salahuha, bagusnya. Artinya bagusnya itu tadi, pantas untuk dipetik. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, misalnya, hatta tahmar, sampai memerah. Atau hatta tasfar, sampai menguning. Nah, ini kan artinya, buah itu sudah tua. Seandainya pun dipetik akan matang, ya secara keumuman begitu. Di dalam riwayat yang lain juga hatta yashtad, sampai mengeras. Nah ini semua sesungguhnya maksudnya sama, ya sampai bagus dalam arti pantas dipetik karena sudah tua. Menguning juga tanda tua. Memerah juga tanda tua di sebagian buah-buahan. Mengeras juga tanda tua di sebagian buah-buahan. Jadi intinya kalau sudah seperti itu boleh dijual. Ya. Kalau belum seperti itu berarti tidak boleh dijual karena ada unsur gharar. Ketidakjelasan untungnya atau ruginya. Bagaimana tidak jelas? Iya, karena masih butuh waktu, mungkin masih memerlukan 1 bulan lagi untuk dipanen. Padahal waktu 1 bulan untuk buah-buahannya cukup lama. Dalam waktu 1 bulan ini mungkin saja akan ada hama yang menyerang. Mungkin akan ada misalnya musibah apa yang membuat rontok buah-buahan tersebut. Nah, ini semua menjadikan sebab tidak bolehnya menjual buah-buahan dalam kondisi seperti itu. Ya, apalagi belum berbuah. Nah, sekarang sampai-sampai kadang penjual-penjual ya, para tengkulak atau para pembeli dengan cara tebas itu terkadang berani sekalipun belum berbuah, mungkin baru berbunga atau mungkin sebagian bahkan belum berbunga sekalipun. Sekian tahun langsung. Ini 2 tahun langsung dibayari. Ya, belum apa-apa. Nah, ini tidak boleh ya, dalam ajaran agama kita tidak diperbolehkan karena ada unsur ghurur. Mereka berani ya, bukan keberanian mereka itu menjadi alasan dibolehkannya perbuatan itu ya. Berani rugi. Kalau untung ya untung banyak. Nah, bukan masalah berani atau tidak beraninya, tapi agama melarang kita dari perbuatan itu karena hikmah-hikmah yang dituju. Ya, maka jangan dilakukan. Sebagian ulama rahimahumullah kaitannya dengan jual beli buah-buahan ini boleh dijual ya sebelum matang dengan 2 syarat ya, sebagian ulama mengatakan begitu. Yaitu apa syaratnya? Al-qat'u fil hal. Kalau memang mau dijual dalam kondisi belum matang, maka diperbolehkan dengan 2 syarat, yaitu al-qat'u fil hal, yaitu langsung dipanen sekarang juga. Ya. Yang kedua, memang bisa dimanfaatkan ketika itu. Nah, kalau terpenuhi 2 syarat ini boleh. Dan ini mungkin memang ada ya, beberapa buah-buahan yang semacam itu. Anggap misalnya jagung ya, jagung manis misalnya. Atau bahkan jagung yang sebelum keluar jagungnya. Ya, karena apa? Ya, karena pertama itu bisa dimanfaatkan ya, sebagian makanan ya, sayur dibuat dari jagung yang masih kecil itu, kita tahu, atau jagung manis yang memang belum tua tapi sudah bisa dimanfaatkan. Memang dimanfaatkannya mau saat itu. Kemudian mungkin juga yang lain, sebagian buah-buahan barangkali mangga mau dibuat rujak misalnya. Misal saja, ya kan, mungkin. Yang jelas, intifa bisa dimanfaatkan. Dan mau dimanfaatkan untuk itu. Kepentingan tertentu. Yang kedua, saat itu juga harus dipotong. Harus diambil. Ya, tidak dibiarkan. Nah, ini 2 syarat ya. Yang karenanya diperbolehkan. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Ya. Disebutkan yang tadi saya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahaa an bai'i thimar hatta yabdua salahuha nahal bai' wal mushtari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli thimar, buah-buahan, sampai jelas kebaikannya atau kebagusannya, kepantasannya untuk dipetik. Nabi melarang al-ba'i' wal mushtari atau al-mubti'. Penjualnya dilarang oleh Nabi untuk menjual, pembelinya juga dilarang oleh Nabi untuk membeli. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga berikutnya contoh yang lain dari jual beli al-gharar adalah as-suf fid-dhahr. As-suf fid-dhahr. As-suf ini wol ya, bulu kambing. Bulu kambing dijual ya untuk bahan kain. Fidzahar, yang masih di punggung kambingnya. Ya. Jadi kalau mau dijual ya di apa? Dilepas dulu, dicabut dulu, ya dengan cara-cara tertentu, tentunya ya bagi yang sudah ahli dalam bab ini, baru kemudian dijual. Dengan itu kan akan jelas ditimbang berapa apa kadarnya, kemudian dijual sesuai dengan timbangan tersebut. Nah ini baru boleh. Tapi sementara bulu itu masih di hewannya, maka tidak boleh dijual, ya, karena alasan yang sama, yaitu mengandung unsur gharar, ketidakjelasan ukurannya, dan mungkin juga sebagian kualitasnya, namun mungkin lebih cenderung kepada apa kadarnya. Termasuk juga contoh yang lain, as-saman fil laban, jual beli minyak samin yang masih di susu. Minyak samin itu apa? Minyak yang dibuat dari susu, ya, susu sapi misalnya, diolah sehingga terpisah antara minyaknya dan ampas susunya. Wallahu a'lam caranya seperti apa. Nah, yang jelas di sini pembahasan kita, kalau ada orang jual minyak samin sementara masih dalam bentuk susu, belum dipisah antara minyaknya dengan yang akan menjadi ampas susunya itu. Ini juga tidak jelas. Minyak saminnya mau jadi berapa? Dari susu 1 liter, minyaknya jadi berapa? Ya. Belum jelas. Maka di sini juga tidak boleh sampai dipisah terlebih dahulu. Alasannya sama, ini karena mengandung unsur gharar. Kemudian juga Syaukani menyebutkan syara' ma fi butunil an'am. Ya. Jual beli hewan yang masih di kandungan, ini kayaknya sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ya. Tapi alasnya sama, ini juga sama, yaitu ada unsur gharar. Nah, sekarang kita akan baca beberapa hadis yang terkait dengan masalah-masalah di atas. Syaukani rahimahullah menyebutkan juga di sini secara global, ya. Beliau tidak menyebutkan lafal-lafal hadisnya secara rinci, namun secara global beliau mengatakan waqad warada an-nahyu 'an bai'il maghanim hatta tuqsam min hadits Ibn Abbas. Nabi melarang jual beli rampasan perang sehingga dibagi terlebih dahulu. Tersebut hal itu dalam hadits Ibn Abbas, dalam riwayat Nasa'i. Begitu pula dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah. Waqad warada an-nahyu 'an bai'is thimar hatta yat'am was-suf 'ala adh-dhahr wal-laban fi adh-dhara' was-samin fi al-laban min hadits Ibn Abbas aidha. Juga larangan menjual buah sampai pantas untuk dimakan, bulu kambing sampai dilepas terlebih dahulu. Begitu pula melarang jual beli susu yang masih di kantong susunya dan seterusnya, ada dalam hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dalam riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dan seterusnya. Ya. Nah, ini beliau mengisyaratkan kepada riwayat-riwayat tersebut, intinya bahwa jual beli tersebut dilarang dalam Islam. Kemudian berikutnya, beliau Syaukani rahimahullah menyebutkan termasuk juga jual beli yang dilarang. Wa amal muhaqalah wal muzabanah wal muawamah wal mukhadarah. Ya, Ini ada jual beli yang lain yang juga terlarang, yang sama mirip dengannya dari sisi sebab, yaitu ada unsur ketidakjelasan. Al-muhaqalah, al-muzabanah, al-mu'awamah, al-mukhadarah. Ya. Apa itu al-muhaqalah? Jual beli al-muhaqalah. Beliau menafsirkan wal-muhaqalatu bai'uz zar'i bikailin minat ta'ami ma'lumin. Bai'uz zar'. Ya, seseorang menjual az-zara, tanaman, bikailin minat ta'am, dengan makanan yang sudah siap, ya, yang ditakar, yang jelas takarannya. Nah, misalnya anggap ya, seorang punya kurma sekian kilo, dia pakai untuk membeli apa, buah atau tanaman yang masih di kebunnya, belum dipanen, masih di kebun, masih di pohon. Nah, jual beli yang dimaksud di sini kalau bahasa kita nih barter, ya kan? Karena barang dengan barang. Nah, muhaqalah adalah seorang punya kebun, anggap kebun anggur atau kebun kurma atau mungkin kalau masyarakat kita padi, gandum, yang masih di pohon, yang masih di kebun. Dijual, ya, dengan apa? Ditukar dengan apa? Dengan mungkin beras, ya, yang sudah siap. Atau mungkin gabah, ya, sudah siap untuk digiling. Atau mungkin gandum yang sudah siap. Atau yang semakna dengan itu. Artinya di sini tadi kita jelaskan bahwa di sini ya jual beli hasil tanaman yang masih di pohon di kebun dengan hasil tanaman yang sudah siap. Nah, Nabi SAW juga melarang jual beli ini. Ini disebut dengan al-muhaqalah. Ya, istilahnya al-muhaqalah. Dari kata al-haql, al-haql. Haql itu artinya az-zara, tanaman-tanaman. Kemudian berikutnya al-muzabana, jual beli muzabana. Apa artinya? Al-muzabana bai'u tsamarin nakhli bi'awsaqin minat tamr. Ya. Mirip dengan apa yang sebelumnya, hanya lebih spesifik, lebih khusus, yaitu menjual kurma, ya, kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah dipetik, ditukar dengan kurma yang sudah dipetik. Jadi lebih khusus kurma. Kalau yang sebelumnya bersifat umum, mungkin selain kurma juga. Nah, kenapa jual beli ini dilarang? Sama, ini juga sama dengan bab kita, termasuk contoh-contoh jual beli yang mengandung unsur al-gharar, ketidakjelasan. Ya, ukurannya berapa yang masih di pohon itu, ya, belum diketahui. Kurma yang masih di kebun berapa itu semuanya, belum diketahui. Ya, kalau yang sudah siap ini bisa ditimbang, tapi yang itu tidak tahu. Jadi ada unsur gharar, maka Nabi melarang jual beli tersebut. Kemudian al-mu'awamah. Al-mu'awamah ini artinya, kata Syaukani rahimahullah, bai'u thamarin nakhli li akthar min sanatin fi 'aqdin wahidin. Menjual thamarun nakhl, buah kurma, ya, lebih daripada satu tahun, satu musim, lebih daripada satu musim, dalam satu akad, ya. Jadi mu'awamah itu dari kata am, am itu tahun, ya kan? Sekarang am, kalau kita di sini Masehi 2018, am 2018 tahun, ya. 2019 ya. Kalau muawamah ini ya bertahun-tahun berarti, ya bertahun-tahun muawamah. Jadi seperti kata Syaukani rahimahullah, jual beli hasil tanaman langsung sekian tahun dengan satu akad. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagian orang di masyarakat kita berani seperti itu. Ini pohon kurma, pohon mangga misalnya, atau pohon kelengkeng, atau pohon apalah, langsung disewa, ya, sekian tahun. Nah, ini yang disebut oleh Nabi dengan jual beli muawamah, ya, jual beli tahunan atau sekian tahun dengan satu akad. Kemudian mukhadarah. Jual beli mukhadarah ditafsirkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, bai'u ats-samarah khadra qabla budu'i salahiha. Bai'u ats-samarah, jual beli samarah, hasil tanaman, khadra, hijau, masih hijau, qabla budu'i salahiha, sebelum tampak kebagusannya. Ini yang juga tadi kita sebutkan. Di sini disebut pula dalam hadis dengan istilah mukhadarah. Ya. Istilah mukhadarah, ya, jual beli icon kalau bahasa kita. Kurang lebih begitu. Yakni semua ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena unsur gharar, ketidakjelasan akhirnya. Ya. Kata Syaukani rahimahullah, wal jami' bai'u gharrin wa jahalah. Semua ini adalah jual beli yang ada unsur gharar dan ketidakjelasan. Nah, keempat macam jual beli ini disebut oleh Nabi dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal mukhadarati wal munabadati wal mulamasati wal muzabana. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang al muhaqalah, jual beli muhaqalah, jual beli mukhadarah, jual beli munabadah. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya yang melempar itu. Wal mulamasah juga kita telah terangkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang hanya menyentuh, ya. Wal muzabanah, muzabanah tadi kita telah sebutkan. Wa fi sahihain min hadits Jabir, di dalam kitab sahihain, sahih Al-Bukhari dan Muslim juga, dari hadits yang lain yaitu hadits Jabir, sahabat Jabir meriwayatkan, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal muzabanati wal muawamah. Nabi melarang jual beli muhaqalah, muzabanah dan muawamah. Ya, semuanya dilarang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini semua contoh-contoh yang dulu berlaku atau biasa terjadi di masyarakat sana, ya. Mungkin kita di masyarakat kita ada yang sama, ada yang berbeda, tapi pada prinsipnya sama, ya. Sehingga kita kalau mendapati jual beli yang mirip-mirip dengannya di sekitar kita, ya, maka hukumnya sama, ya, hukumnya sama. Sekali lagi, mungkin saja karena masyarakat berbeda akan ada jual beli yang berbeda modelnya, bentuknya, namun pada prinsipnya sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, semua contoh itu kita ambil kesimpulan yang sama, yaitu itu semua adalah perbuatan yang terlarang, tidak dibolehkan menurut ajaran agama kita. Sementara materi kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya. Dan materi insyaallah, bismillah, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain.